إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمون jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Salah meriwayatkan satu asar yang indah. Dia menyebutkan dalam kitabnya Ma'rifatu Anwa'ul Ulumil Hadis dari asar Waqi' bin Jarrah rahimahullahu taala, seorang imam jali tabi'ut tabi'in dan termasuk murid, termasuk guru dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Berkata Imam Waqi' bin Jarrah rahmatullahi alaihi, la yanghulu rajulu hatta ya'buda mimman huwa fawqahu au mimman huwa musawiyan lahu au mimman huwa dunahu. Yang artinya kata Imam Waqi' bin Jarrah rahmatullahi alaihi, tidak akan menjadi bintang seseorang, dan sebagai riwayat la yasiru aliman, tidak akan menjadi alim seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi daripada dia, orang yang sederajat dengan dia, serta orang yang lebih rendah dari dia. Rendah dari sisi ilmu, rendah dari sisi umur, inilah syarat-syarat seseorang tersebut bisa menjadi bintang, bisa menjadi alim. Ucapan yang sama datang juga dari Imam Sufyan ats-Tsauri, kurang lebih maknanya hampir sama. Dan apa yang barusan kita sebutkan dari asar yang indah dari Imam Waqi' bin Jarrah dan juga dari Sufyan ats-Tsauri, hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya yang diambil dari orang yang sederajat, lebih tinggi ataupun lebih rendah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan teguran, kritikan, dan seterusnya. Mungkin kita akan mengambil ilmu atau nasihat dari orang yang lebih tinggi, ini adalah wajar, lumrah, tidak akan diingkari oleh siapapun. Hanya saja terkadang diingkari oleh sebagian orang tentang mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah daripada dia. Dan ini pun dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengambil ilmu, tidak mau mengambil teguran, tidak mau mengambil nasihat dari orang yang lebih rendah daripada dia. Contoh paling kecil datang dari Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan Firaun alaihi laknatullah. Firaun semoga Allah melaknat dia, merupakan orang yang paling durhaka di permukaan bumi. Ketika datang kepada dia Nabi Musa alaihissalam yang mungkin lebih kecil daripada dia, dia menolak mentah-mentah kebenaran tersebut. Fir'aun alaihissalam memberikan jawaban ketika didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, qalu a'lam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ketika datang Nabi Musa alaihissalam dengan mentah-mentah mengalak kebenaran dari Nabi Musa Fir'aun alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya wahai Musa dahulu yang kau adalah anak kecil di pangkuanku, di kerajaanku, engkau hanyalah anak kecil yang diselamatkan oleh keluargaku, sekarang kau datang menasihati aku. Termasuk penolakan kepada kebenaran adalah sifat-sifat Fir'auniyah. Datang hal yang serupa juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ditolak mentah-mentah oleh kaumnya hanya karena dia adalah orang yang lebih muda, seorang pemuda yang datang untuk menasihati para pembesar di kerajaan tersebut. Ketika dia meluluh lantahkan Berhala-berhala yang jadi sesembahan orang-orang muslim di zaman tersebut, bahkan juga disembah oleh kerajaan di zaman tersebut. Akhirnya mereka mencari tahu siapa gerangan yang memecahkan, yang menganjurkan berhala mereka. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ada orang bertanya kepada pihak kerajaan, siapa gerangan yang menghancurkan berhala-berhala kami? Sungguh dia adalah orang yang zalim. Apa yang mereka beri jawaban? Qalu sami'na fatani. Ya dhukuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bentuk perenehan, bentuk perendahan, mengkecilkan dan mengkecil dan mengkerdilkan Nabi Muhammad Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang katanya namanya adalah Ibrahim. Mungkin dia menghancurkan berhala-berhala kita. Disebutkan seorang pemuda. Wa ila dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun umur dia, wa ila dia membawa sesuatu yang besar, tauhidullah, agama Allah, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran, menolak ilmu yang datang, menolak nasihat dan juga teguran adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang terlaknat di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang dijuluki orang kafir di dalam Al-Qur'an. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi kita, suri teladan kita, panutan kita, tak pernah menolak apapun yang datang dari mungkin orang yang lebih rendah derajatnya daripada beliau, orang yang lebih kecil umurnya daripada beliau, ketika itu adalah ilmu, ketika itu adalah nasihat yang bermanfaat, ketika itu adalah kritikan yang membangun. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fusul fi Sirati Rasulullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan beliau adalah seorang nabi, beliau pun punya guru. Beliau pun memiliki orang yang beliau berguru pada mereka. Salah satu nama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Nabi sallallahu berguru pada seorang adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berguru dalam hal-hal dakwah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kapan hal tersebut terjadi? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke langit. Kemudian dibebankan pembebanan syariat kepada beliau sekaligus umat beliau untuk melaksanakan, menegakkan sholat 50 waktu sehari semalam. Beliau menerima pembebanan syariat tersebut. Kembali dari langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin turun ke permukaan bumi untuk melaksanakan hal tersebut, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam. Nabi Musa bertanya, "Ma aujaba rabbuk, apa yang Rabb engkau wajibkan kepada engkau?" Nabi Musa memberikan jawaban, 50 waktu sholat sehari semalam. Dinasihati, ditegur dan dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam yang lebih rendah derajatnya dalam hal kenabian, lebih mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Musa. Nabi Musa tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji ila rabbika fas'alhu taqdi," kembali kepada Rabb engkau, mintalah kepada Rabb engkau keringanan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak kritikan tersebut? Tidak, bahkan beliau menerimanya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salam, namun beliau tidak pernah menolak dari pembelajaran-pembelajaran agama tersebut. Di antara nama yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Sirati Rasul adalah malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengambil ilmu dari malaikat Jibril, bahkan menerima bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dari malaikat Jibril, yang mana kalangan Bani Adam, khususnya orang-orang soleh, tentunya lebih mulia daripada malaikat secara umum. Terbukti bahwasanya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, menunjukkan bahwasanya mulia Nabi Adam, anak cucu Adam yang orang soleh lebih daripada malaikat. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu dari Nabi, dari malaikat Jibril, termasuk pembacaan Al-Qur'an, termasuk hadis yang datang dalam kisah malaikat Jibril dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Imam Muslim. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima arahan dan bimbingan serta nasihat dari malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khayyarallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ay yakuna abdan malikan aw rasulan nabiyyan aw rasulan baina ay yakuna malikan nabiyyan aw abdan rasulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih salah satu dari dua opsi. Engkau menjadi nabi sekaligus adalah raja, namun rasul namun hamba biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada malaikat Jibril semacam minta isyarat dan bimbingan, kira-kira apa yang aku pilih. Malaikat Jibril mengarahkan dengan tanya, antawadu'u, rendahkan diri engkau. Akhirnya Nabi SAW memilih untuk menjadi seorang hamba biasa sekaligus Rasul. Membuktikan bahwasanya Nabi SAW juga menerima arahan dari Malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan di antara guru-guru Nabi SAW adalah sahabat-sahabat beliau. Di antara arahan-arahan yang disampaikan oleh para sahabat diterima oleh Nabi SAW. Kisah yang masyhur datang dari Tamim bin Auf Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Ketika dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita yang pernah dia lihat dengan mata kepada dia, bahwasanya jadi ombang-ambing selama sebulan penuh di atas kapal nelayan mereka, dia bersama kaumnya. Akhirnya dia bertemu dengan Dajjal di satu pulau, entah di mana pulau tersebut. Kemudian dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang barusan dia lihat dengan mata kepada dia berupa Dajjal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari riwayat Imam Muslim, dia mengatakan bahwasanya haddatsani biha Tamim Ad-Dari wa kana nasraniyan mimma kuntu haddatsukum anhu. Menceritakan kepadaku, ini adalah lafaz-lafaz menerima ilmu. Dalam menceritakan kepadaku, dan meriwayatkan kepadaku, Tamim Ad-Dari yang dahulunya adalah Nasoro yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal. Nabi SAW tidak minder untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah daripada beliau, sahabat Tamim Ad-Dari. Nama lain yang juga disebut oleh Imam Ibnu Katsir dan kita beliau Al-Qusul Fisiratul Rasul adalah seorang sahabat yang mulia namanya Hubab bin Al-Mundir. Apa gerangan kisah dia yang diberikan arahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu peristiwa tepatnya pada perang Uhud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama beberapa orang sahabat di Uhud, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tempat untuk pasukan kaum muslimin di satu tempat, hanya saja jauh dari sumber air. Kemudian sahabat yang mulia, yang pandai dalam taktik dan strategi perang, dia memberikan pernyataan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Hubab bin Mundhir. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah wahyukan kepada engkau, atau hanya inisiatif dari engkau saja memilih tempat ini untuk menjadikan sebagai markas perang? Nabi Sallam memberikan jawaban bahwasanya tidak, ini hanya inisiatif dari aku, bukan berdasarkan wahyu. Akhirnya Hubab bin Mundhir mengatakan bahwa wahai Rasulullah, di Uhud hanya ada satu sumur. Aku sarankan untuk mendekat kepada sumber air sumur. Dalam peperangan tentunya terjadi letih, lesu, loyo, butuh air untuk sebagai sumber kekuatan. Kita mendekat kepada sumber air, kita sudah mendapatkan satu poin kemenangan, dan musuh tidak mendapatkan hal tersebut. Akhirnya arahan tersebut diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih rendah daripada beliau, Hubab bin Mundhir radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak minder untuk menerima ilmu dari kalangan perempuan yang lebih rendah akal dan agamanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu momentum di Umroh Hudaybiyah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada para sahabat, ayo kita mempulang kembali ke kota Madinah, sembelih hewan-sembelihan kalian, kita akan selesaikan umroh di tempat sini, cukur kepala kalian dan selesaikan urusan-urusan umroh, kita akan kembali. Tak satu pun dari sahabat yang mendengar arahan tersebut. Dengan kecewa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diindahkan ucapan beliau. Beliau masuk kepada Khaimah, salah satu istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terlihat dari wajah beliau yang murung, merah, seakan-akan ada sesuatu yang terganjal dalam hati beliau. Ummu Salamah, sang istri radhiyallahu anha, bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada engkau? Beliau pun memberikan jawaban bahwasanya para sahabatku tidak mendengar ucapanku, tidak mau mendengar arahanku. Akhirnya diberitahukan oleh Ummu Salamah sebagai bentuk gagasan dan ide, keluar, panggillah dan syukur. Syukurlah engkau lebih di luar, nanti akan lihat apa yang terjadi setelah itu. Dan betul, Nabi SAW menerima arahan tersebut. Beliau keluar mengambil tukang cukup tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya ketika para sahabat melihat kekuatan Nabi SAW, mereka pun mengikuti beliau SAW. Buah hasil daripada mendengar nasihat dari seorang wanita yang mungkin lebih rendah akal sekaligus agamanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak minder untuk mendengar ilmu, arahan, teguran, nasihat dari seseorang yang mungkin belum pernah kita dengar namanya sama sekali, atau kalaupun pernah mendengar hanya sekali atau dua kali saja. Dia seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain, datang riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami salah satu solat dari solat siang hari antara zuhur atau asar, hanya saja beliau solat dua rakaat, tidak menggenapkan menjadi empat rakaat. Para sahabat yang lainnya hanya mendiamkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di majlis tersebut, padahal di solat tersebut terdapat sahabat-sahabat yang kibar. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Seluruhnya mendiamkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. seorang yang tidak terkenal namanya Dzulhijjah, dan hanya di hadis itu disebutkan namanya, dia memberanikan diri untuk menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana sita an kusiratu shalah, wahai Rasulullah, apakah kau sudah lupa atau sekarang berubah syariat menjadi dua rakaat? Dia tadinya empat rakaat. Nabi SAW dalam kebingungan, kemudian beliau bertanya kepada majelis yang ada, apakah qala Dzulhijjah, apakah seperti yang diucapkan oleh Dzulhijjah? Semua mengiyakan, mengangguk kepalanya. Akhirnya Nabi SAW mendengar arahan dari Dzulhijjah, dari sahabat-sahabat yang tidak terkenal, kembali berdiri untuk mengadakan dua salat yang dua rakaat yang belum beliau sempat selesaikan, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tawadhu, merendah diri, mendengar, menerima arahan, teguran, nasihat, ilmu, dan apapun itu dari bahkan orang yang lebih kecil daripada beliau. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim serta hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya teguran sangat bermanfaat. Nasihat adalah agama. Demikian juga bimbingan-bimbingan dari orang adalah sangat bermanfaat bagi kita. Dan Al-Qur'an Al-Karim ada di tempat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakkir inna ba'atiz dzikra," berikanlah peringatan kalau peringatan tersebut bermanfaat. Peringatan adalah sangat bermanfaat. Apalagi bagi orang ada yang memiliki fondasi keimanan di dalam dadanya, akan sangat bermanfaat bagi dia peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin," berikanlah peringatan karena sungguh peringatan sangatlah bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, terimalah peringatan ketika datang kepada engkau, meskipun dari orang yang kecil. Ketika engkau menolak peringatan, berarti ada tanda-tanda bahwasanya keimanan engkau ada kurangnya. Dan itu juga agama. Menerangkan bahwasanya agama adalah nasihat. Seseorang yang tidak mau menerima nasihat, meskipun datang dari orang yang lebih kecil daripada dia, dipertanyakan tentang agamanya. Agamanya kurang, agamanya gagal, agamanya enggak lengkap karena tidak menerima nasihat. Ad-dinun nasihat. Ulama telah mengatakan bahwasanya man alimata faedatan atau man afadaka faedatan fa huwa muallimu. Barang siapa yang memberikan engkau satu faedah agama, faedah religi, faedah berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah guru engkau. Dan jangan pernah minggir. Imam-imam terdahulu termasuk Imam Bukhari rahimahullahi alaihi, imam dunia, tidak diragukan tentang keimanannya dan keilmuan dia, namun dia tidak pernah minggir untuk mengambil ilmu hadis dari murid-muridnya dia. Imam Muslim rahmatullahi alaihi, murid dari Imam Bukhari, tapi ada riwayat Imam Bukhari menerima dari Imam Muslim. Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi juga adalah murid dari Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari terkadang juga meriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah adalah murid dari Imam Bukhari rahmatullahi alaihi, tapi tidak menghalangi Imam Bukhari untuk meriwayatkan dari murid-murid beliau. Nasihat yang disampaikan kepada kita bukti bahwasanya orang tersebut cinta kepada kita, oleh karena terimalah bukti cinta dia kepada kita. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kepada diri dia sebagaimana dia cinta kepada saudaranya dia sendiri. Termasuk kecintaan kita kepada saudara kita adalah menasihati dia ketika dia salah, menegur dia ketika dia keliru, dan ketika saudara kita menegur kita bahwasanya dia cinta kepada kita, dan terimalah teguran tersebut sebagai bukti cinta dia kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Makhluk muslimin, sila jemaah-jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tersebut dari khutbah yang pertama, bosan mengambil ilmu, nasihat, teguran, kritikan dari orang yang lebih rendah derajatnya atau lebih kecil dari kita dari sisi usianya adalah bagian daripada agama Islam. Dikatakan oleh para pelaku nasional di luar Allah yang ada di sini, dan juga oleh para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. menerima dari pihak manapun, sekalipun ada orang yang lebih kecil usianya, lebih rendah derajatnya, nasihat, teguran, ilmu, dan sebagainya. Bahkan Al-Qur'an dari menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menolak teguran itu adalah ciri-ciri dari orang kafir. Orang-orang yang tidak menerima nasihat adalah bukti bahwasanya dia adalah pembangkang, penolak kebenaran yang datang daripada Nabi dan Rasul. Serta orang-orang yang tidak menerima al-haq yang datang kepada dia dijuluki bahwasanya dia adalah orang yang sombong, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam Al-Qur'an Karim kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat-sifat orang kafir. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir, aku berikan peringatan kepada mereka, Allah tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan pernah beriman. Menolak kebenaran, menolak teguran dan kritikan adalah ciri-ciri daripada orang-orang kafir. Bahkan ini merupakan tanda bahwasanya ini adalah penolak, pembangkang akan dakwah pada Nabi dan Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ini soal menerangkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir dari pembangkang, orang-orang yang tidak menerima dakwah kepada Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang tidak cinta dengan orang-orang yang memberikan nasihat. Menerima nasihat adalah bagian daripada agama. Menerima nasihat adalah bukti bahwasanya dia adalah pengikut setia pada Nabi dan Rasul. Bahkan dia pernah membayangkan seseorang akan masuk ke dalam surga ketika dia telah menolak kebenaran, karena itu sebagai bukti kesombongan dari diri dia. Datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam dadanya, terdapat di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Sekecil itu pun kesombongan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Seorang sahabat yang mendengar hadis tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbu an takuna na'li hasana wa sawti hasana, apa min al-kibri dha? Wahai Rasulullah, aku senang kalau sendalku bagus, aku mengenakan pakaian yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Dia menganggap bahwasanya memakai pakaian yang indah melebihi daripada orang lain adalah kesombongan. Apakah itu termasuk kesombongan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada dia tentang pengertian tentang kesombongan yang tepat. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghadhun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran serta meremehkan orang lain. Sombong termasuk menolak kebenaran, tanda-tanda orang tersebut akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.